harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Harusnya aku yang kau cinta. Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Aku terluka, tak bisa dapatkan kau sepenuhnya. Aku terluka melihat kau bermesra. Darinya harusnya yang kau pilih.